Thank you. segalanya bagiku. Bahagia di dalam. Engkau lah pembawa musibah, sungguh Tidak hatiku dengan ratapmu itu. Jangan kau coba mencoba lagi mendekati diriku. Penyebab luka dalam hatiku, kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu.